Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa idza arafta ya. Ya. Nah. Ya. Ya. Qala rahimallahu ta'ala fa idza arafta hadhihi at-ta'ifa arafta istidada nakiri ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala man asyraka bihi subhanahu wa ta'ala bil af'ali wal af'ali wal iradati kama taqaddama dzikruh. Ya, perhatikan kalimat ini azim ini, masyaallah. Ya, kata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, afaida arafta hadhihi at-ta'ifa, apabila Anda telah mengetahui kelompok-kelompok ini, ya, kelompok-kelompok yang menyekutukan Allah dalam hal tasbih, dalam hal ta'til, ya, dalam hal tamsil. Nah, kalau Anda sudah mengetahui hal ini pengemarifah ta'if ini penting. Oleh karena itu kalau antum baca buku-buku akidah salaf pasti disebutkan Jahmiyah, ya, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, kemudian disebutkan Kullabiyah, Mufawwidah, disebutkan Jabriyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij. Ini penting. Kalau enggak antum enggak paham, semua dianggap baik. Semua dianggap benar. Ya, yang penting semuanya baik, semua muslimin. Padahal semua yang banyak kelompok-kelompok yang nyimpang. Nah, ini mesti diketahui kelompok ini dan penyimpangannya. Maka ini pelajaran akidah. Disebutkan di buku-buku akidah dasar, misal Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Ibnu Taimiyah menyebutkan kelompok Syiah, kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah, Murji'ah, disebutkan. Enggak paham berarti begini, berarti dasarnya enggak paham. Taib. Nah, berarti kalau Anda mengetahui kelompok-kelompok ini, kata Syekh, ya, wa arafta istidada nakiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala man asyraka bih, dan Anda mengetahui betapa Rasulullah sallallahu istidada nakir, betapa kerasnya Rasulullah sallallahu mengingkari orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa taala dalam perbuatannya, ucapannya dan kehendaknya. Kehendak-kehendaknya kama taqaddama dzikruh, sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya. In fatahalaka babul jawabi anis su'ali, maka terbukalah untuk Anda pintu jawaban bagi pertanyaan di atas, bagi pertanyaan sebelumnya. Fanakul, maka kita katakan, i'lam anna haqiqata syirki, ketahuilah bahwa hakikat kesyirikan itu adalah, kata Syekh, tasbihul khaliqi bil makhluk, yaitu menyerupakan Allah sang khaliq dengan makhluk. Ini kaum musyabbihah yang pertama kali adalah kaum yang menyekutukan Allah pertama kali di masa-masa Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka menyerupakan Allah dengan raja-raja dunia, ya, dengan orang, dengan sesuatu hal dari makhluk. Jadi mereka kalau datang ke raja dunia, mereka enggak berani, mereka rakyat jelata, mereka ini orang kotor, maka butuh perantara. Demikian pula kita beribadah pada Allah, orang salah butuh perantara, orang soleh, para nabi, malaikat, jin dan seterusnya. Paham antum sini? Ya. Wa tasbihul makhluqati bil khalqi, dan menyerupakan makhluk dengan Allah. Amal awal, ada pen yang pertama, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk. Perhatikan. Fa innal musyrika syabbahal makhluqa bil khaliqi fi khasa'isil ilahiyah. Maka orang-orang musyrik mereka menyamakan makhluk dengan Khalik, dengan Allah dalam berbagai keistimewaan, kekhususan ilahiyah ibadah. Wahia at-tafarrudu bimulkid durri wal naf'i wal ata'i wal man'i, yaitu keesaan Allah dalam kemampuan memberikan mudarat, manfaat, memberi atau tidak memberi, menahan. Faman allaqa dhalika bimakhluqin faqad syabbaha bil khaliqi ta'ala. Siapa saja yang, ya, kata beliau, siapa saja yang mengaitkan, siapa saja yang mengaitkan hal itu kepada, ya, makhluk, maka berarti dia telah menyerupakan Allah Al-Khaliq, menyerupakan makhluk tadi dengan Allah Al-Khaliq. Wa sawwa bainat turabi war rabbil arbab. Dan berarti dia telah menyamakan antara turab, yaitu tanah, itu makhluk yang berasal dari tanah, dengan Rabbul Arbab, dengan Rabb para khaliq, dengan Rabb para makhluk. Fa ayyu fujurin wa dhanbin a'dhamu min hadha, maka kejahatan apa dan dosa apa yang lebih besar daripada hal ini? Sudah paham sini? Nah, coba dibaca syarahnya di sini, banyak ayat di sini, gampang ini. Ya. Coba Abu Dujana Ahmad. Nah, tafadhal. Wa hum wa ma'buduhum. Falladina amaruhum bi ibadatihim na waradu bi ibadatihim iyyahum yadkhuluna ma'ahum an-nar. Qala ta'ala law kana ha'ula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Wa fi hadha al-masir ya'tarifu al-mushrikuna bi annahum akhtaru fa yadkhuluna li asnamihim wa ma'budatihim fi an-nari. Allah yakunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Iqtarafu annahum waqa'u fi dhalali fi dunya haythu sawwaw hadhihi al-ashya'a billahi fa'abaduha ma'allahi fa shabbahuha شبهوها بالله هذا مصيرهم يوم القيامة. أما الذين لم يرضوا بعبادتهم إياهم فأولئك الذين قال الله فيهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نعم. Perhatikan. Walidah, oleh karena itulah ya taribun, mereka orang-orang musyrik mengakui idza dakhalu nara wa hum wa ma'buduhum, apabila mereka masuk neraka dan juga peribadatan mereka masuk neraka. Nah, wa idza dakhalu nara hum, nah, apa i'rabnya hum di sini, apa Abu Dujana, nah, apa i'rabnya hum? Apa? Gak tahu. Aduh. Terus baca gimana, gak tahu irobnya. Nah, apa Rizki? Apa irobnya? Syekh Rizki Al-Muwahid. Nah. Apa irobnya? Tahu dia, disini bilang Muwahid. Oh iya. Lah. Apa Iqbal? Hah? Lah. Apa? Domir? Lah. Yang benar apa? Taukid. Nah, sama kayak uskun anta, uskun anta wa zaujukal jannata, uskun anta, sama dakhulu annarhum, kan sudah ada fa'ilnya waw jamaah. Nah, taukid taib ya lidzalika, lihada, yang demikian itu mereka mengakui apabila mereka telah masuk neraka, mereka dan peribadatan mereka masuk neraka, sama mereka dan togutnya masuk neraka. Tagut mereka pun juga masuk neraka. Ya. Apa kata mereka? Innakum ma wa ma ta'buduna min dunillahi hasaba jahannam antum laha waridun. Ya. Perhatikan. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah hasabu jahannam, adalah umpannya jahannam, bahan bakarnya jahannam. Antum laha waridun. Kalian pasti memasukinya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Falladzina amarahum biibadatihim wa radau biibadatihim iyahum yadkhuluna ma'hum an-nar. Maka mereka orang-orang yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada berhala tadi, ini setan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada setan, pada jin. Dan mereka ridho. Si jin ini ridho dengan peribadatan mereka, ya. Jadi jin ini namanya tagut. Karena tagut itu salah satu definisinya kata para salaf, ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Ya, wa huwa ma'ubida min dunillah. Yang disembah selain Allah, dia dalam keadaan diridho. Nabi Isa disembah enggak ridho. Maka Nabi Isa bukan tagut. Syekh Abdul Qadir Jailani disembah Jailan atau Jilan. Jilani disembah tapi enggak ridho, bukan tagut. Yang tagut itu yang udah wasiat-wasiat. Ya. Kalau ane mati jangan lupa ziarah ke makam ane, tawasul ke ane. Ah, tagut. Atau dia selama hidupnya ngajarin kayak begitu. Pas dia mati dikituin, tagut. Ya, tagut. Itu tagut. Paham antum? Baik. Yang masuk neraka itu dari jin manusia itu sekatnya. Hah? Jin dan manusia yang masuk neraka itu. Yang tagutnya itu. Yang masuk hayat ini. Iya, ini kan. Kan wal perhatikan. Ya. Amarahum bi ibadatihim wa radau bi ibadatihim. Iyahum yadkhuluna ma'ahum nar. Qala ta'ala law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Ya. Kemudian andai kata berhala-berhala itu Tuhan, maka mereka ya tidak bakal masuk neraka dan semuanya kekal di dalamnya. Baik, kemudian fi hadzal masir, maka pada tempat akhir ini, tempat ending buat mereka ini, ya taribunal musyrikun, maka kaum musyrikun mengakui bi annahum akhtaun, bahwa mereka keliru, salah. Fa yaquluna li asnamihim, maka mereka berkata kepada berhala mereka, wa ma'budatihim, dan sembahan-sembahan mereka, finnar, di neraka, tallahi inna in kunna la fi dhalalin mubin. Demi Allah, bersumpah tuh musyrikin demi Allah. Ya. Sesungguhnya kami dahulu berada dalam kesesatan nyata. Kenapa? Itnusawwikum bi rabbil alamin, karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul alamin. I'tarafu annahum waqa'u fid dhalali fid dunya, mereka mengakui bahwasanya mereka terjatuh ke dalam kesesatan di dunia. Haitsu sawwaw hadhil asya'a, ketika mereka menyamakan semua hal itu tadi, berhala mereka tadi, ya, persembahan mereka tadi billah, dengan Allah, fa abaduha ma'allahi subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun menyembah berhala-berhala tadi di samping mereka menyembah Allah. Mereka namanya musyrik. Yang namanya musyrik menyembah sesuatu selain Allah, menyembah Allah. Kalau menyembah sesuatu selain Allah tidak menyembah Allah, itu bukan musyrik namanya, kafir mulhid. Berarti antum, yang namanya musyrik beribadah pada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Dia beribadah juga pada Allah. Besok dia larung saji, sedekah laut, ya. Lusa dia sholat ke masjid, sholat Jumat. Jadi khotib lagi. Subhanallah. Jadi khotib lagi. Nah, ini musyrik. Musyrik. Antum paham gak sih musyrik itu apa? Masa belajar akidah gak ngerti musyrik? Belajar akidah apaan? Kalau ada orang nggak ngerti ini, wah dia itu nggak musyrik kan ya, dia juga beribadah kepada Allah. Dia memang berbuat syirik, tapi dia juga beribadah kepada Allah. Ini nggak bisa dinamakan musyrik. Ini orang bodoh, ngaku bertauhid. Orang bodoh ngaku bertauhid, nggak paham. Berarti nggak ngerti itu Qaidul Arba aja nggak ngerti dia itu, nggak ngerti Qaidul Arba aja nggak paham. Belajar lagi Qaidul Arba sampai hafal dites, ngerti nggak? Nah, di situ dites biar paham, ya. biar ngerti. Karena banyak sekarang nih para murjiah belagak-lagak jadi muwahhid. Tapi kalau misalnya dia belum tahu berbeda, itu babnya beda lain lagi. Musyrik-musyrik. Nanti penjelasannya ada. Itu nanti di pelajaran durus fi syarah nawakidul Islam ada nanti insyaallah. Ada Syekh Fauzan akan jelasin. Nah, ini lagi penamaan musyrik. Penamaan musyrik ya. Musyrik itu beribadah pada Allah, beribadah pada selain Allah. Ada orang yang bilang, oh jangan dinamakan musyrik, dia itu juga beribadah pada Allah. Justru itu, kalau dia gak beribadah pada Allah, kafir, mulhid. Nasrani gak mau beribadah pada Allah. Yahudi gak mau beribadah pada Allah. Hindu, Buddha, dia gak mau beribadah. Itu mulhid, kafir, mulhid. Ngerti? Kenapa dinamakan musyrik? Gak ngerti ini. Kalau ada orang kayak gitu, ngaku-ngaku bertauhid, bohong. Itu bukan muwahhid, murjiah ya. Murjiah tulen 24 karat. Wajib ditahdir ya. Wajib ditahdir ya. Bahwa dia adalah murjiah ahli bid'ah, jelek, lebih sesat daripada khawarij ya. Najis itu mesti ditahdir ya. Kayak begitu. Enggak boleh dia mengenalkan tauhid pada orang, salah. Dibilang bukan musyrik. Ya musyrik itu yang beribadah pada Allah, beribadah juga pada selain Allah. Ya, bisa dipahami sini. Tayyib. Tadi kita menyebutkan perbuatannya gitu Ustaz ya. Apa sih? Hah. Musyrik ya musyrik. Gimana? Kenapa lagi? Hah. Musyrik ya musyrik. Ya musyrik, enggak bisa dibilang musyrik. Terus apa dong? Muwahhid gitu. Hah. Non muwahhid berarti. Kalau kafir diganti non muslim, musyrik diganti non muwahhid. Dia bukan musyrik kasar apa, non muwahhid. Ada aja dah. Taib ya. I'tarafu annahu maqfidullah. Taib mana lagi sekarang? Fasyabahullah. Mereka menyerupakan Allah. Menyerupakan berhala-berhala tadi dengan Allah. Hada masiruhum yaumal kiamat. Ini akhirnya ending mereka, tempat kembali mereka pada hari kiamat. Ammal ladina lam yardau bi ibadatihim iyahum fa ulaika alladina qala fihim. Adapun orang yang enggak ridho dengan peribadatan orang lain terhadap mereka, maka inilah yang Allah sebutkan tentang mereka, innal ladina sabaqat lahum minna. Ya, la ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wahum fi alma wahum fi ma ash wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Ya, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mubadun la yasma'una hasisaha. Mereka enggak dengar sedikit pun hasisnya, suara api nerakanya. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka kekal menikmati apa yang diinginkan oleh hati-hati mereka. Yang diinginkan oleh mereka, mereka dapat semua. Ya, baik. Berikutnya. Antum makanya pelajaran durus Nawaqidul Islam Syekh Al Fauzan jangan absen. Insya Allah sakana. Wah, masgul ya, repot ya, muwahhid ya. Oh, baca. Saya kasih bocoran, baca halaman 22 dari sekarang. Tuh. Ah. Taib. Di masyarakat gitu serta sakanya di masalah kafir-kafir tadi. Kafir betul, mengkafirkan harus hati-hati. Tapi jangan juga menjadikan orang yang sudah kafir Islam serampangan dalam mengkafirkan khawarij. Nah, tapi bergampang-gampang dalam tidak mengkafirkan murjiah. Nah, murjiah ya masih menggampangkan orang yang sudah kafir masih masih murjiah. Bergampangan dalam mengkafirkan orang lain khawarij. Ya, enggak itu. Tauhid itu dua, nafyu isbat. Enggak isbat aja, enggak nafyu aja, enggak. Tauhid itu dua. Ya. Oh ya udah, besok ada orang murtad enggak usah dikabirin, hak ulama nunggu MUI dulu. Ya. Nah, yang ngatakan gitu siapa? Yang zahir apa yang khafi? Kalau yang khafi iya. Nah, kalau yang zahir dituin juga itu perkataan Murji'ah. Ya, perkataan Murji'ah. Tadi sesat bau perkataan kayak gitu. Ya. Itu perkataan yang jauh dari tauhid. Ya, jauh dari tauhid. Nah, makanya dibaca buku-buku Syekh Shalih Al-Fauzan, baca buku Subuh Salam Syarah Nawakir Lisan Syekh bin Baz, ya, baca buku-bukunya Syekh Abdul Latif, ya, Syekh Abu Butain, Asy-Syekh ya Ishaq, Syekh Abdurrahman bin Hasan, dan mu'alafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baca Durar, insyaallah ngerti. Ya. Iyakum. Banyak perkataan Murji'ah dinisbatkan kepada Salafiyah, padahal itu perkataan Murji'ah. Baik, berikutnya mana? Kemudian wa'alam anna min khasa'isil ilahiyah al-kamalul mutlaqu min jama'il wujuh min jami'il wujuhi alladhi la naqsa fihi biwajhin min al-wujuh. Nah, kemudian kata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i. Nah, ini ulama Syafi'iyah. Ketahuilah di antara kekhususan uluhiyah ilahiyah Allah adalah al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak, min jami'il wujuh, dari segala sisi, alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala aspek manapun. Wa dzalika yujibu an takuna al-ibadatu lahu wahdahu aqlan wa syar'an wa fitratan. Maka hal ini mengharuskan mengharuskan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Hanya untuk Allah secara akal, syariat, fitrah. Faman ja'ala dzalika li ghairihi faqad syabaha al-ghaira biman la yasyabiha lahu. Maka barang siapa yang memberikan ibadah tadi untuk selain Allah, berarti dia telah menyamakan sesuatu yang lain yang lebih rendah dengan zat yang tidak ada tandingan atau yang semisalnya. Ya, dia menjadikan sesuatu yang lain itu ya, itu seperti Allah. Li syiddati kubhihi wa tadammunihi ya ghayat adh-dhulmi akhbara man kataba ala nafsihi ar-rahmah annahu la yaghfiruhu abada. Ya. Baik. Ya, kenapa? Karena perbuat itu sangat begitu buruk, sangat jelek dan mengandung kezaliman yang besar, yang paling besar. Ya. Yang sampai-sampai Allah mengabarkan akhbar man ya, bahwa Allah mengabarkan ya, Allah menetapkan rahmat pada dirinya, kataba menetapkan rahmat pada dirinya ya, sampai-sampai zat yang menetapkan rahmat pada dirinya mengabarkan bahwa dia tidak akan mengampuni perbuatan tersebut selama-lamanya, padahal Allah telah menetapkan rahmat untuk diri dia, tapi untuk urusan syirik enggak ada ampun. Paham gak antum? Allah menetapkan rahmat atas dirinya. Kataba ala nafsihi ar-rahmata annahu la yaghfiruhu abada. Nah, bisa dipahami di sini? Nah, kita baca syarah. Ya, Mirza. Baca. Qulu qasaisil ilahiyati al-kamalul mutlaqu min jami'il wujuhi. Al-syari'u rahimahullah ta'ala. الرب سبحانه وتعالى هو الكامل من جميع الوجوه لا نقص يعتبره سبحانه ولهذا نزه نفسه عن النقائص والعيوب فقال لا تأخذه سنة ولا نوم له الحي الذي لا يموت فنزه نفسه عن كل النقائص ونزه ونزه نفسه عن الوالد والولد ونزه نفسه عن الصاحبة والزوجة لأن هذه كلها نقائص لأن الزوج بحاجة إلى الزوجة فهو محتاج لها والله جل وعلا ليس بحاجة إلى أحد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة yakni zaujatan. Min aina ya'til walada? Min aina ya'ti al-waladu? Ya'ti al-waladu fala ahada ya'ti auladun illa min zaujatin. Terus wadhalika qawluhu wadhalika yujibu an takuna al-ibadatu lahu wahdahu aqlan wa syar'an wa fitratan. Fal ibadatu yajibu an takuna bil kamili min jami'il wujuhi wa la takunu al-ibadatu lin nafsi. Yes. Qawluhu faman ja'ala dhalika li ghayrihi faqad syabbaha al-ghayra biman la syabiha wal syiddati kubhihi wa tadammunihi ghayatu dhulmi akhbaro man kataba ala nafsihi rahmata annahu la yaghfiru abadan ay annahu la yaghfiru syirka. Qala ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ma'a annahu arhamur rahimina walakinna rahmatahu la yadkhulu fiha al-musyriku li'annahu lam yad'u lam li'annahu lam yad' li'annahu lam yad' majalan li syumuli rahmati lahu wa liyadillahi fa huwa arhamur rahimina walakinnahu la yarhamul musyrika yawmal qiyamati ma'a qawlihi inna rabbaka wasi'ul maghfirah faqul rabbukum dhu rahmati wasi'ah wa rahmatuhu wasi'atun wa maghfiratun wasi'atun walakinnaha la tattasi'u lil musyriki yawmal qiyamati li adimi jurmihi wal yadu billahi fa innahu ajrama jurman lam yujrimhu ahadun minal khalaiki falindalika ta'allum manhu rahmatahu wa maghfiratahu wa ayasahu minha wa ja'alahu khalidan mukhalladan fin nari wa hadha yadullu ala futurati syirki billahi azza wa jalla wa wujubul hadri minhu wal ibtidau an wal ikhlas wal ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya, berarti kan? Ya, di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaan yang mutlak dari segala wujud, dari segala sisi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabb Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Kamil, zat yang maha sempurna dari segala aspek. La naqsa yaqtarihi subhanahu. Tidak ada kekurangan yang menimpa Allah Subhanahu wa taala. Melihat oleh karena itu nazaha, Allah mensucikan dirinya dari segala kekurangan dan aib celah. Allah Ta'ala berfirman, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ya, Allah tidak ditimpa oleh ngantuk dan tidur. Al-hayyul ladzi la yamut. Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Maka Allah mensucikan dirinya dari segala macam kekurangan. Allah mensucikan dirinya dari bapak, anak. Allah mensucikan dirinya dari pasangan, dari istri. Karena ini semua adalah naqais. Adalah semua berarti menunjukkan hal-hal yang kurang. Ya, kenapa? Karena az-zauja bihajatin ila zaujatin. Karena seorang suami butuh istri. Ya, maka dia butuh kepada istrinya tadi. Dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahib. Bagaimana ceritanya Allah punya anak, Allah enggak punya istri? Ya, sahibah itu apa? Ya, ini zaujah, zaujatan, istri. Jadi kalau begitu dari mana datangnya anak itu? Padahal enggak ada seorang pun anak itu bisa datang kecuali dari pasangan, dari istri. Gimana? Ya, kemudian pernyataan Al-Makrizi Syafi'i. Oleh karena itu hal ini mengharuskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata secara akal, syariat dan juga fitrah. Maka kata Syekh, fal ibadah, maka ibadah itu wajib, ya, diperuntukkan untuk Al-Kamil yang maha sempurna tadi, itu Allah dari segala aspek, yang maha sempurna dari segala aspek. dan tidak boleh ibadah tersebut ya diberikan kepada zat yang memiliki kekurangan, ya enggak? Ya, zat ibadah diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa anak. Ya. Anak butuh ibu. Ya enggak? Butuh ibu yang melahirkan, enggak bisa. Siapa lagi? Semua rob-rob di sini, apa tuhan-tuhan yang sini? Uzair. Uzair dia hamba, ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi. Oh, hamba soleh, punya emak, punya bapak, makan, minum, buang air, enggak layak dijadikan sembah. Punya kekurangan, ngantuk, tidur, siapa lagi? Siddhartha Gautama, siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Huban, Nata, enggak ada semuanya. Semuanya palsu. Enggak ada. Enggak ada semuanya itu. Batil ya. Wajib dikafirkan agamanya dan orangnya. Ya, karena itu Islam. Ya, bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Pemeluknya, agamanya, sembahannya kafir semua. Ya, kafir semua. Kalau sebenarnya non muslim itu lebih kejam ya. Non itu tidak gitu kan. Muslim selamat. Selama yuslimu, isim fa'il kan muslim. Iya. Selamat gitu kan. Berarti orang enggak selamat celaka begitu. Non muslim itu celaka. Ya. Ada benar juga pakai mati Ustaz. Hah? Pakai sebenarnya itu lebih celaka ya. Ya. Lebih celaka. Baik, mana lagi sekarang? Kok kopi aneh setengah simul? Wah, antum sentimen. Giran rezeki dibikinin pol. Ana dibikin. Suprit. Wah, aduh, samul. Tiga tenggak habis. Aduh, mana lagi tadi? Ya. Maka berikutnya kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, Asy-Syaikh, maka barang siapa yang menjadikan ibadah tadi untuk selain Allah, berarti dia telah menyerupakan sesuatu yang lain kepada zat yang tidak ada syabih, tidak ada serupa baginya. Kenapa? Karena sangat tercelaknya, karena kandungannya itu yang sangat penuh apa? Penuh di pada puncak kezaliman ya. Begitu buruk dan mengandung kezaliman yang paling besar. Sampai-sampai zat yang menetapkan rahmat pada dirinya, dia akhbara mengabarkan bahwa dia tidak akan mengampuni perbuatan itu, perbuatan syirik ya, selama-lamanya. Ya, forever enggak diampuni. Ya, kata Syekh, ya, annahu la yaghfiru asyrik. Bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah Ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tahta masyiatillah. Ma'annahu arhamur rahim. Padahal Allah adalah ya zat yang paling merahmati. Ya, yang paling menyayangi. Lakinna rahmata, tapi rahmat Allah itu tidak dapat dimasuki oleh musyrik. Ya, kenapa? Karena Allah tidak membiarkan peluang kesempatan ya atas sumuli rahmah, atas cakupan rahmat Allah tadi lahu bagi orang yang berbuat syirik, enggak bisa, enggak dapat waliyatu billah. Fa huwa arhamur rahimin, padahal Allah arhamur rahimin. Namun Allah apa namanya? Musyrik tadi Allah tidak akan merahmati musyrik pada hari kiamat. Ya. Ma'a qawlihi, padahal firman Allah, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu itu sangat luas ampunannya. Faqul, katakanlah, rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, Rabb kalian yang memiliki rahmat yang luas. Maka rahmatnya yang luas, maghfirahnya yang luas, namun itu semua tidak dapat, yang keluasan itu tidak dapat ya menjangkau musyrikin, tidak dapat ya didapatkan oleh musyrikin pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena ya dahsyatnya jurmihi ya, karena besarnya kejahatan musyrik tadi waliyadu billah. Fa inna ajrama jurman lam yujrimhu ahadun minal khalaiq, karena si musyrik tadi telah berbuat kejahatan dengan kejahatan yang tidak pernah seorang pun dari kalangan makhluk berbuat kejahatan tersebut. Ya Allah sebutkan, inna syirka la zulmun azim, Sesungguhnya kesyirikan itu, ya, perbuatannya itu adalah kedzaliman yang paling besar. Walidzalika, oleh karena itu kata Allahu anhu rahmatahu wa maghfiratahu wa ayasahu minha. Oleh karena itu Allah memutus rahmatnya, ampunannya, ya, kepada dari musyrikin tadi. Dan Allah menjadikannya dia kekal, dikekalkan di neraka. Maka hal ini menunjukkan atas bahaya kesyirikan kepada Allah. Dan wajibnya berhati-hati darinya dan menjauhinya. Dan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sudah paham sini? Sekarang kita lanjut. Ya, pernyataan Al-Makhrizi Asy-Syafi'i qala rahimahullah ta'ala. Wa min khasa'isil ilahiyyati wal ubudiyyati allati la taqumu illa ala saqil al-hubbi wadh-dhulli faman a'tahuma li ghairihi faqad shabbahahu billahi ta'ala fi khalisi haqqihi wa qubu hadha mustaqirrun fil qawli wal fitri. Kemudian di antara kekhususan ilahiyah, ya, adalah ubudiyah, peribadatan. Ya, la takumu illa ala saqai, ya, yang tidak dapat berdiri di atasnya, di atas dua, ya, dua apa namanya, dua pokok kecintaan dan kerendahan atau kehinaan. Maka barang siapa yang memberikan keduanya kepada selain Allah, berarti dia telah menyerupakan sesuatu tadi dengan Allah, ya, dengan sesuatu yang menjadi hak Allah semata. Maka keburukan ini diketahui dengan jelas oleh akal dan fitrah. Mustaqirun, itu betul-betul, ya, ada keburukan tersebut pada akal dan fitrah. Nah, Husain, tafadhal. Kencengin suara antum, ya. Duduknya jauh sih. Deketan apa? Kalau ini. Ghayatu hubbihi ma'atul li'abidihi kuma tadi wa alaihima falaka ibadatu falaku mubtada wa ibadatu falakul ibadati wa alaihima falaka ibadatu falaku falakul ibadati da'irun da'iru madar hatta qamat al-qutbani wa madaruhu bil-amri amara rasulah badal amri rasuli amri al-qutbani la bil-hawa wa nafsi wa syaitani. Masya Allah. Kita terjemahkan dulu apa langsung baca, Husain? Maunya baca dulu, lanjut lagi. Qauluhu faman a'tahu li ghairihi faqad syabbahu billahi ta'ala fi khalis haqqihi. Faman ahadan ma'a Allah faqad asyraka billahi kama qala ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum li hubbillah. Nah, ini boleh baca yadillu. Boleh dibaca yadillu. Yadillu wa yakhdahu li ghairillahi hadha qad asyraka billahi azza wa jalla. Wallahu khalaqa hadha insana burran wa hassanahu bi ibadatihi. Fa idza kharaja min hadha al-husni wa huwa ibadatu hisn bukan husn. Hisn. Jika keluar dari hadis, maka ibadat Allah yubtala bi ibadat selain Allah, maka ia akan fi dzul. Wa madama mutahassinan bi ibadat Allah, fa innahu la khawfa alaihi la fi dunya wa la fi akhirati. Terus. Qauluhu wa qulhu hadza mustaqilun min al-qul wal fitri. Hah? Wal fitri. Fitr, jamak dari fitrah. Wal fitri. Tauhidur rububiyyati wa i'tirafu bi annahu la yastahiqqu al-ibadatu illa Allah. Ilallah apa? Ilallah azza wa jalla. Boleh dua, boleh badal, boleh mustasna. Terus. Tajdaluhum fil mudhari marfu. Tajdaluhum an fitratihim wa tughayyira fitratahum wa tarbiyati. Kenapa tughayyir? Tughayyiru. Kenapa mansub? Apa ambil mansubnya? Gak ada kan? Tughayyiru fitratahum wa tarbiyati sayyi'an tughayyiru fitrata. Qala qala sallallahu alaihi wasallam ma min mawdhu'in illa yunadu an fitrati fa abawahu yuhibbani aw yunassirani aw yumajjisani wa lam yakun yusallimani ya'ni yaj'alanahu musliman li'anna hadha huwa al-asl wa amma al-yahudiyyatu wa nasraniyyatu wa al-majusiyyatu hadhihi ta'iratun wa laysat tari'atun hadhihi tari'atan. Hah? Tari'atun, tari'ah. Hadhihi tari'atun wa laysat hiya asla. Hiyanya itu domir apa? Domir fasl, bukan mubtada. Wa laysat hiya al-asla. Baik. Ayo mana tadi sekarang? Ya. Di antara kekhususan ilahiyah adalah ibadah yang tidak tegak kecuali di atas dua pokok, ya, kecintaan dan keperendahan diri di hadapan Allah. Ubudiyah itu tegak di atas dua kutub, yaitu puncak kecintaan dan puncak perendahan diri. Kemudian ibadah itu semua, ya, itu berotasi di atas dua kutub ini. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyatakan peribadatan kepada Allah yang Maha Rahman itu dengan penuh kecintaan disertai dengan ketundukan hambanya, maka keduanya itulah kutban, kedua itulah kutubnya, di atas keduanya lah falakul ibadah, orbit dari ibadah dairu, dia berotasi madara hatta qamatil kutban, dia senantiasa berotasi hingga tegak dua kutub tadi. Yang dua rotasi, yang rotasinya tersebut adalah perintahnya, perintahnya yaitu perintah Rasul, bukan dengan hawa nafsu setan. Ini di nuniyah, ya, nuniyah, qasidah nuniyah. Kemudian barang siapa yang memberikan keduanya kepada selain Allah, kecintaan dan perendahan diri, maka berarti dia telah menyerupakan makhluk tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, naudzubillah fi khalisi haqqi. Naudzubillah min dzalik. Berarti dia telah menyamakan Allah pada sesuatu yang menjadi hak, yang murni itu adalah hak Allah. Yaitu barang siapa yang mencintai, ya, ahadan seseorang, ya, ma'allah, di samping dia cinta pada Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Itu cinta ibadah. Kalau cinta tabi'iyah, cinta pada istri, ya, pada istri kedua, istri ketiga, istri keempat, itu tabi'iyah. Cinta pada anak, cinta pada, ya, apalagi nenek, ya, Iqbal, ya, cinta pada nenek antum, cinta sama nenek antum kan kemarin kan nganterin nenek ke warung, masya Allah, cinta sama nenek itu cinta tobinya, nggak menghantarkan pada ibadah, ya, sebagaimana Allah Taala berfirman, wa minan nas, di antara manusia, ma yattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan Allah tandingan, tandingan bagi Allah, yuhibbunahum kahubillah, dia mencintai tandingan tersebut seperti dia mencintai Allah. Oleh karena itu, ya, Alladhi yadhillu wa yakhda li ghairihi Allah, yang dia merendahkan diri tunduk kepada selain Allah, maka ini qad asyraka billah, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah. Ya, Allahu khalaqa hadzal insan Quran. Maka Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan merdeka. Tidak ada penghambaan kepada makhluk kecuali kepada Allah. Wa hassanahu bi ibadatih, dan Allah membentenginya dengan beribadah kepada Allah. Fa idza kharaja min hadza al-hisn, jangan husn ya. Makanya ada buku namanya Husnul Muslim. Ah, bukan husnu ya. Husnu, benteng seorang muslim. Apabila dia keluar dari benteng ini, yaitu peribadatan pada Allah, maka dia akan diuji, dia akan diberikan ujian, diberikan bala dengan peribadatan pada selain Allah. Dan dia terjatuh ke dalam kerendahan dan kehinaan. Dan selama dia mutahassinan, membentengi diri dia dengan peribadatan pada Allah, maka tidak ada ketakutan bagi dia, tidak ada kehinaan bagi dia, tidak di dunia, tidak di akhirat. Masya Allah. Kemudian perkataan Al-Maqrizi, ya, dan keburukan ini terus berlangsung, ya, itu ada pada akal dan syariat, ya, badan fitrah. Tauhid rububiyah dan pengakuan bahwasanya tidak ada ibadah itu tidaklah berhak kecuali diberikan pada Allah, dan bahwasanya seseorang tidak ada sesuatu pun yang dapat menyekutukan Allah, ya, dalam hal ubudiyah siapapun dia, hadza huwa muqtadal fitrah, inilah tuntutan dari fitrah-fitrah allati fatarallahu an-nasa 'alaiha, yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Ya, wa aqim fa aqim wajhaka lid-din hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, yakni khalisan lillah, yakni ya dengan memurnikan ibadah itu semua kepada Allah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, itu fitrah Allah yang Allah telah fitrahkan pada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini dalam keadaan hunafa. Dalam keadaan hunafa itu lurus, kalau dalam syarah salasah al-usul hanif itu kan jamak dari hanif. Yaitu al-muqbil ala Allah, al-mu'rid an siwa. Yaitu yang menghadapkan diri dia kepada Allah, berpaling kepada selain Allah dalam hal ibadah. Ya. Dia hanya menghadapkan diri dia kepada Allah, berpaling dari selain Allah, alal fitrah, di atas fitrah. Namun setan membelokkan dia dari fitrah tersebut, akhirnya merubah fitrahnya, ya, dan memberikan tarbiyah yang buruk, dan juga tarbiyah yang buruk itu merubah fitrah. Ya Allah Ta'ala, tarbiyah buruk hadir ke majelis-majelis taklim yang justru mengajarkan peribadatan kepada kuburan, kepada taghut, ridho kepada taghut. Nah, Nabi SAW bersabda, mamin mauludin illa yuladu alal fitrah, tidaklah seorang anak dilahirkan melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid. Maka kedua bapaknya lah yang menjadikan anak tersebut Nasrani, menjadikan dia Yahudi atau Majusi. Ya, so perhatikan. Lam yakul, Nabi tidak bersabda yusallimani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Islam. Tidak. Yakni yaja'alanahu, yaitu kedua orang tuanya tidak ya ja'alani musliman. Kedua orang tuanya tidak menjadikan anak tadi sebagai muslim. Kenapa? Karena ini asalnya memang udah muslim. Adapun Yahudi, Nasrani, Majusi, ini kan semuanya tariah. Ya, muncul begitu, apa? Muncul hadir setelah sebelumnya enggak ada. Hadirnya itu ya apa, di luar hukum asalnya. Walaisat hiya al-asla, bukan itulah asalnya. Sudah bisa dipahami sini? Baik. Sudah dapat berapa halaman? 1, 2, 3, 4. Ini terakhir kali ya, sebelum nanti kita masuk ke pelajaran terakhir. Ya. Mana lagi berikutnya? Ya. Iqbal udah baca belum, Iqbal? Belum. Lakin lamma ghayyarat asyayatin. Nah, perhatikan. Namun tatkala setan merubah ya fitrah aktsarul khalqi, fitrah-fitrah mayoritas makhluk, kebanyakan makhluk, wajtalathum dan setan membelokkannya an dinihim, ya, dari agama mereka. Wa amaratuhum, dan setan memerintahkan mereka ayyushriku billah, untuk menyekutukan Allah, malam yunazzil bihi sultana, untuk menyekutukan Allah tanpa memiliki hujah yang diturunkan oleh Allah. Kama rawa dzalika anillah a'lamul khalqi bihi, sebagaimana itu telah diriwayatkan dari Allah oleh makhluk yang paling mengenal Allah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ammu an kubhi syirki hatta dhanna hatta dhannuhu hasanan. Akhirnya mereka pun ammu, menjadi buta terhadap kesyirikan. Sampai-sampai mereka menyangka kesyirikan adalah sesuatu yang baik. Buta nih terhadap kesyirikan. Yang enggak ngerti musyrik. Buta sama kesyirikan. Ah, coba dibaca Iqbal. يعني مفترون على التوحيد وإنهم أتسهم الشياطين مفترون difitrahkan. Kalau muftirun memfitrahkan, kok manusia memfitrahkan diri dia sendiri? Difitrahkan. Isim maf'ul. Ya. Kencengin dikit suara antum kalau ngomong aja di sama somol. Kencang, baca kan. Ada khusus di syaitan yang jinni, baru di syaitan yang insi, wada adat dolari, juga yuru nafir fitoran nasi. Qawuhum wa amaratum an yushriku billahi malam yanzal bihi asfah. Dalam malam nazil yunazilu yunazil. Malam yunazil bihi sultanan, yakni dalilan wa hujjatan. Fasyirku laysa alaihi dalilun abadan. Wa innama ad-dalilu ala tauhidi ilahun ma'allah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Falaysa ala syirki dalilun abadan. Wa innama huwa syubuhatun wa hikayatun aw ahadithu makdubatun yata'allaquna biha. Yata'allaquna biha. Terus aw ru'a. Aw ru'a. Ru'a. Ru'a. Ya, ntar. Terus manamatun wa manama wa manamatun. Nah. Yatihi biha asyaitanu fa laysa 'ala syirki dalil wala burhan wala burhan. Wa man yad'u Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Fala burhanun 'ala syirki abadan wa inna ma hiya syubuhatun wa adatin. La taqumu amamul haqqi abadan. Amama. Amama. Qawluhu kama rawa dhalika anillahi a'lamu khalqi bihi wa bi khalqihi, yakni fil hadithi wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatuhu syayatinu fajadalathum an dinihim. Fahada hadithu qudsi min kalamillahi yarawmi anhu rasulullah. Ha? Yarwihi. Yarwihi anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wama yatiku anil hawa huwa illa wahyu yuha. Fal aslu anna khalqa kuliku ala fitrati salimati, walakin hadihi fitratu tataghayyar. Waqad syabaha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhalika bisyati tulan jam'a'a ay laha qurunun wa adan. Fayati an-nasu wa yajibu ya jadauna quruna wa adanaha fa hum yughayyiruna al-khalqata khilqata kadhalika asy-syayatinu yughayyiruna al-fitrata subhanallah. Ya, kemudian kata Syekh, ya, lakin lama ghayyarat asy-syayatin, tapi tatkala setan merubah fitrah mayoritas makhluk dan membelokkan mereka dari agama mereka. Ini waqad warada, ya. Maka telah terdapat dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Saya telah menciptakan hamba-Ku dalam keadaan lurus, hanya beribadah pada-Ku, berpaling pada selain-Ku dalam hal ibadah semuanya. Yakni muftarun, mereka semua difitrahkan ala tauhid. Ya, wa innahum atathum syayatin, tapi setan datang pada mereka. Wajtalathum an dini, membelokkan dari agama mereka. Laisa hadza khasun bi syayatinil jin. Ya, ini enggak cuma khusus pada setan jin aja, setan yang belokin, bal bi syayatinil ins wa du'atid dalali juga, setan dari kalangan manusia, dai-dai sesat, ya enggak? Dai-dai yang malah ngajarin, ayo kita ke kuburan ngalap berkah. Ya, jadi kuburion. Nah, itu juga setan namanya. Setan dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dai-dai sesat. Ya. Yang juga yiruna fitran nas, yang mereka merubah fitrah manusia. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, "Wa marahum wa amaratuhum ayyushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Setan juga memerintahkan mereka untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah atasnya. Ya, ini dalilan wa hujatan. Enggak ada dalil, enggak ada hujah. Maka syirik enggak ada dalil sama sekali selama-lamanya. Dalil itu hanya pada tauhid. Ilahum ma'allah. Apakah ada ilah yang lain di samping Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Masya Allah. Katakanlah kepada mereka, mana burhan kalian? Kalau kalian benar. Ya, maka syirik tidak punya dalil sama sekali. Itu cuma ada syubhat, ya. Kerancuan hikayat, dongeng-dongeng aja. Hadisu makdzubatun, hadis-hadis dus, apa palsu, ya ya ta'allaqu nabi. Yang mereka bersandar sama hadis palsu. Waru'an, ya. Itu dia jamak dari ru'ya. Ya, mimpi-mimpi manamat sama itu ya. Mimpi-mimpi ya'tihim biha asyaitan. Yang setan datang padanya. Setan datang, kamu kapan ziarah ke kuburan engkong, ya. Kalau mau doa ke engkong. Ya. Itu. Ya. Kalau doa apa ketemu Nabi, kata Syekh Abdul Razak di Syarah Syama'il Muhammadiyah, dia mesti paham dulu ketika di luar tidur, ya, hakikatul Rasul, fisik Rasul. Jangan-jangan yang ketemu dia Abu Jahal, sama-sama orang Arab. Ya. Abu Jahal yang datang sama dia. Ya, ke sorban juga, ke jenggot juga, jubah juga. Ya, enggak tahu yang datang Abu Jahal. Maka dia mesti tahu dulu sifat Rasul. Nah, dan ini tidaklah diketahui itu Rasul kecuali orang yang berilmu. Ya. Oh iya. Nah, berikutnya. Falaisa 'ala syirki dalil. Syirik enggak punya dalil, enggak punya burhan. Wa may yad'u ma'allah, siapa yang menyeru, ya, ilahan akhar, menyeru ilah yang lain di samping dia menyeru Allah. Tahu kan, lihat tuh. Beribadah pada ilah yang lain juga beribadah pada ilah. Ini musyrik namanya. La burhana lahu bih, yang enggak ada ya bukti untuk dia. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, hisab dia nanti di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun. Kafir langsung tuh. Musyrik itu kafir. Maka orang kafir itu enggak bakal beruntung. Maka enggak ada burhan, enggak ada bukti sedikit pun atas kesyirikan selama-lamanya. Ya, itu cuman syubhat dan kebatilan-kebatilan, la taqumu amamal haqqi abada. Dia tidak tegak di atas kebenaran selama-lamanya. Ya, kama rawa dzalika anillahi a'lamul khalqi bihi wa bi khalqi. Sebagaimana diriwayatkan oleh dari Allah oleh makhluk yang paling mengenal Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan makhluknya. Yakni fil hadis, dalam hadis, inni khalaqtu ibadi hunafa'aku lahum. Hadis yang tadi. Innahum atathum asyayatin fajtalathum andinihim. Hadis yang tadi. Ya. Fahada hadisun kudsi, hadis kudsi. Ya, hadisu kudsi min kalamillahi yarwihi anhu rasuluhu s.a.w. Ya, dari kalamullah yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah s.a.w. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka fal aslu, maka hukum asalnya annal khalqa khuliqu khuliqu ala fitrati as-salimah. Ya, bahwa makhluk itu diciptakan di atas fitrah yang selamat. Ya, namun fitrah ini berubah. Ya, dan Nabi SAW telah menyerupakan hal tersebut dengan kambing yang dilahirkan dalam keadaan cacat. Ya, no, dia memiliki kornun, kurun, tanduk-tanduk dan telinga. Kemudian orang-orang datang, akhirnya ia jedaun membuat cacat kurunaha, ya, tanduknya, wa adanaha, telinganya. Ahum yugairuna al-khilqah. Mereka yang merubah ciptaan itu sendiri. Demikian pula setan yang merubah fitrah. Ya, so halaman 112. Ya. Itu 2 3 4. Ya, enggak cukup waktunya ya. Kita mau kira yang lain. Cukup dulu ya. Subhanakallah bihamdik. Shadallah ila ilaha illa anta.